الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fina a'adani Allahu wa iyyakum min an-nar. Akhwati fillah, para sekalian ummahat wal akhwat, rahimani wa rahimakum Allahu jami'an. Tanpa kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang masih mengumpulkan kita pada pagi hari ini di majlis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah di majlis kita ini. Fa nasta'inu billah, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian yang kita dengarkan bersama ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu pembahasan tentang sifatul mar'ah as-salihah, sifat-sifat dan ciri-ciri wanita salihah. Ja'alakunna Allah kullakum bisa salihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan antum sekalian sebagai wanita-wanita yang salihat. Sifat berikutnya, karakteristik berikutnya dari seorang wanita yang salihat adalah memiliki sifat rahmah. Ar-rahmah wal ukhuwah. Memiliki sikap dan sifat rahmat, kasih sayang, wal-ukhuwah, memiliki solidaritas, memiliki rasa solidaritas, persaudaraan, ukhuwah yang dibangun di atas iman, menyayangi saudaranya sesama muslimat dan saling berkasih sayang antara satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu adalah ikhwah, saling bersaudara satu dengan yang lainnya. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi dan dorongan bagi kita kaum mukminin dan kaum mukminat untuk menumbuhkan sikap at-ta'afi fillah, menumbuhkan sikap persaudaraan, solidaritas fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya al-ukhuwah, persaudaraan yang dibangun di atas iman, al-ukhuwah al-imaniyah ila qahmiyah dan rabiqahnya, keterkaitannya itu lebih erat, lebih kuat dibandingkan hubungan nasab dibandingkan hubungan yang disebabkan karena nasab keluarga. Jadi al-ukhuwah al-imaniyah, persaudaraan yang dibangun di atas iman, itu lebih kuat dan lebih erat kaitannya, hubungannya, dibandingkan hubungan yang atau keterkaitan yang dibangun di atas nasab. Dan tentunya persaudaraan yang dibangun di atas keduanya, yang karena nasab dan karena iman, itu tentunya lebih kuat. Nah, namun jika dibandingkan, mana ukhuwah, mana persaudaraan yang lebih erat antara iman yang dibangun di atas iman dengan yang dibangun di atas nasab keturunan, maka jawabannya adalah yang dibangun di atas iman. Itulah hubungan persaudaraan yang lebih kuat. Oleh karena itu, seorang muslim tidaklah mewarisi orang yang kafir, walaupun anaknya sendiri. Anaknya sendiri, kalau seorang kafir, maka dia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, "La yarithul muslim al-kafir." Seorang muslim itu tidak mewariskan kepada orang kafir, sehingga ilaqah, hubungannya terputus karena terputusnya hubungan keimanan di antara keduanya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ukhuwah al-imaniyah itu memberikan konsekuensi bagi setiap muslim, bagi setiap mukmin, dan bagi setiap mukminat harus ada sikap mualah, solidaritas dan loyalitas bagi saudaranya. Ini adalah konsekuensi dari adanya ukhuwah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Kaum mukminin dan kaum mukminat, antara satu dengan yang lain, antara sebagian dengan sebagian yang lain, adalah awliya, wali-wali bagi yang lain. Sebagiannya adalah wali bagi yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka, sifat kaum mukminin dan mukminat yang ukhuwahnya dibangun di atas iman, mereka saling memerintahkan kepada al-ma'ruf, kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, wajibun salat, dan mereka mencegah dari kemungkaran, wajibun salat, wajibun zakat, wajibun Allah wa rasulah, dan mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, dan menaati Allah dan rasulnya. Mereka lah yang kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Mereka lah orang-orang yang akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah Aziz, Maha perkasa dan hakim. Begitu juga dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Fath, Allah mensifati tentang kondisi dan solidaritas yang terjadi di antara kaum mukminin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi dan sifat para sahabat Nabi radhiyallahu taala alaihi majma'in, Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah alaihi salatu wassalam. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Inilah syahidnya. dan yang bersama beliau, orang-orang yang bersama Rasulullah SAW, yaitu para sahabat beliau ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, sifat mereka adalah asyiddah walal kubbar. Mereka memiliki sikap keras dan tegas kepada orang-orang kubbar. Akan tetapi antar sama mereka, antar sama kaum mukminin dan antar sama kaum mukminat, kata Allah, rahmaa bainahum, mereka saling kasih mengasihi dan saling merahmati, saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ciri-ciri dan sifat para sahabat antara satu dengan yang lain. Terjalin di antara mereka rahmah atau rahum bainahum, sikap saling menyayangi dan mengasihi di antara sesama mereka. Maka kita wajibillah azami Allah wa iyyakum, selaku orang-orang yang sudah memiliki komitmen, berkomitmen untuk meniti jalan para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, hendaknya kita meneladani mereka. Hendaknya ukhuwah ini kita jalin, kita jaga dan kita pelihara dengan kita tumbuhkan sikap at-ta'ati, solidaritas di antara kita sama kaum mukminat, dan sikap at-tarahum, saling menyayangi dan mengasihi lillahi wa billah. Dan ukhuwah itu, akhwati billah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, ukhuwah yang dibangun di atas iman, ukhuwah yang dibangun di atas al-haq, itu harganya sangatlah mahal. Tidak bisa dinilai dengan dunia ini dan seisinya. Sekali lagi, ukhuwah, persaudaraan yang dibangun di atas iman, di atas aqidah yang sahih, di atas manhaj yang sahih, itu sangat mahal harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dinilai bahkan dengan dunia dan seisi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-62 dan ke-63, Allah Ta'ala berfirman, huwalladzi, sirah ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nikmatnya kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, huwalladzi ayyadaka binasrihi wa bilmu'mini, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menguatkanmu, yang telah mengokohkanmu dengan pertolongannya, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah melanjutkan, wa bil mu'minin, dan dengan kaum mukminin, dengan ta'awun di antara sesama mereka, wa allafa baina qulubihim, dan Allah lah yang telah menyatukan hati-hati mereka. Kemudian Allah tegaskan dalam kelanjutan ayat ini, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, dan jika seandainya engkau, khitabnya adalah kepada Rasulullah, kepada Sayyidul Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul, kepada manusia yang paling mulia, tapi Allah katakan kepada beliau, law anfaqta ma fil ardi jami'an, jika engkau wahai Muhammad alaihissalatu wassalam menginfakkan seluruh apa yang ada di muka bumi ini, ma allafta baina qulubihim, niscaya engkau tidak akan mampu untuk bisa menyatukan hati-hati mereka. Tidak akan mampu, walaupun dengan menginfakkan seluruh harta benda yang ada di muka bumi ini, tidak akan mampu. Walakinallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah menyatukan bisa merasakan betapa besarnya nikmat ukhuwah ini. Ini adalah nikmat yang besar, bukan nikmat yang sedikit. Dan hendaknya nikmat ini kita jaga, kita syukuri, dan kita pelihara jangan sampai nikmat ini tercabut dari kita. Bagaimana cara menjaganya? Bagaimana cara memeliharanya? Adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi la syadid. Jika kalian mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la azidannakum, maka pun akan aku tambah nikmat-nikmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika tidak mau bersyukur, walaih kabartum, jika kalian tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka sungguhnya azab Allah sangat pedih, dan nikmat itu akan tercabut dari kita. Wa na'udhu billahi min dzalik. Dan mungkin sudah sering kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang pentingnya hal ini, pentingnya menjaga ukhuwah, pentingnya menjaga persaudaraan di antara kita, terkhusus kaum mukminat. Dan kita akan sampaikan beberapa hadis yang di dalamnya terdapat keutamaan bagi orang-orang, bagi kaum mukminin dan mukminat yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saling menyayangi dan mengasihi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keutamaan hamba-hambanya yang saling mencintai karena Allah adalah mereka akan diberikan kelak di hari kiamat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah yaqulu yaumal qiyamah," sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan berfirman kelak di hari kiamat di depan sekalian manusia yang ketika itu berkumpul menunggu pembalasan dari amal-amal yang mereka lakukan. Allah berfirman ketika itu, "Aina al-mutahabbuna bi jalali," mana orang-orang yang saling cinta mencintai karenaku, karena kebesaranku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. "Al-yawma udhilluhum," di hari ini di mana aku akan memberikan kepada mereka naungan, akan aku naungi mereka, "fi dhilli," dengan naunganku, "yawma la dhilla illa dhilli," di hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Sehingga ibadah at-ta'arufillah, ibadah yang agung yang mulia ini, saling mencintai dan mengasihi karena Allah, ini adalah amalan yang besar yang Allah janjikan karenanya. Dengan amalan tersebut Allah akan menjanjikan naungannya kelak di hari kiamat. Kemudian keutamaan yang lain bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merahmati saudaranya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhain Bukhari dan Muslim rahimahumullah dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." tiga hal, tiga perkara. Barang siapa yang terkandung atau memiliki tiga perkara tersebut, bisa mengamalkan tiga perkara tersebut, wajar bihinna alawatal iman, maka dia akan mendapatkan dan bisa merasakan manisnya iman. Apa tiga perkara itu? Rasulullah menyebutkan yang pertama, makana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Jadi ini adalah hendaknya kita miliki bagi setiap muslim, bagi setiap mukmin, Allah dan Rasulnya harus lebih kita cintai dari bapak ibu kita sendiri, dari saudara-saudara kita sendiri, atau dari teman-teman kita sendiri. Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari selain keduanya. Ini adalah prinsip seorang mukmin. Kemudian perkara yang kedua, yang dengannya seorang hamba bisa merasakan manisnya iman. Nah, dan ini adalah syarat yang kita inginkan dari hadis ini. Wa ayyuhibbal mar'u, wa ayyuhibbal mar'a, la yuhibbuhu illa lillah. Yaitu mencintai seorang hamba, mencintai saudaranya, dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala, semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merahmati saudaranya, menyayangi saudaranya, dia niatkan karena Allah, lillahi ta'ala, bukan karena tujuan dunia yang lain, tapi semata-mata dia beribadah dengan kecintaan yang dia amalkan tersebut. Maka orang yang seperti ini, dia akan mendapatkan balasan dari Allah berupa manisnya keimanan. Dia bisa merasakan manisnya iman. Dia bisa merasakan manisnya dan lezatnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bisa merasakan manisnya dan lezatnya ketika sholat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa merasakan lezatnya membaca kitabullah, membaca Al-Quran, dan sebagainya dari berbagai ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini mungkin juga merupakan koreksi bagi kita. Jika selama ini kita masih belum bisa merasakan manisnya iman, manisnya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mungkin di antara sebabnya adalah kita belum mencintai bagi saudara kita dengan kecintaan yang dibangun di atas ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Nah, dalam hadis yang lain yang menjelaskan tentang bagaimana posisi kaum mukminin dan mukminat antara satu dengan yang lain, antara satu dengan yang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat An-Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Matalul mukminin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'abudihim matalul jasad." Permisalan kaum mukminin, dan tentunya mencakup pula kaum mukminat, permisalan kaum mukminin fi tawaddihim, di dalam kecintaan mereka, wa tarahumihim, dan kasih sayang di antara sesama mereka, wa ta'abudihim, dan sikap saling mengasihi di antara sesama mereka. Permisalannya adalah seperti al-jasad. Matalul jasad, kata Rasulullah SAW, permisalannya seperti jasad ini, jasad manusia. Bagaimana permisalan itu? Idzaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad. bisari wal humma, jika ada satu bagian tubuh itu yang sakit, jika ada satu bagian tubuh itu yang terluka, tada'ala musairul jasad, maka seluruh bagian tubuh akan merasakan pula rasa sakit dan luka tersebut. Bisari wal humma, terjaga tubuh-tubuh yang lain, ya, merasa terjaga, tidak bisa merasakan raha wal humma, dan juga ikut merasakan demam. Dan ini wakil terjadi, ya, tubuh manusia. Jika ada satu bagian tubuh saja yang terluka, maka bagian tubuh yang lain akan terasa demam, ya, merasakan sakit yang dirasakan oleh anggota tubuh tersebut. Maka demikianlah seorang mukmin, ya, kaum mukminin dan kaum mukminat, hendaknya karena bersimbolah seperti jasad yang satu, ya, seperti jiwa yang satu. Yahzan li husni wa yas'ad li sa'adati, merasa sedih ketika ada saudaranya yang bersedih, merasa sedih ketika ada saudaranya yang tertimpa musibah, baik musibah dalam bidang, ya, duniawi maupun musibah yang terjadi pada permasalahan ukhrawi. Wa yas'ad li sa'adati, dan hendaknya seorang mukmin atau seorang mukminah kepada saudaranya itu, yas'ad li sa'adati, merasa bahagia, merasa senang ketika ada saudaranya yang lain atau saudarinya yang lain mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan. Ini hendaknya kaum mukminin dan kaum mukminat berhias dengan akhlak. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai bagi saudaranya, menyukai bagi saudaranya, senang bagi saudaranya apa yang membuat dirinya senang, mencintai bagi saudaranya sesuatu yang dia cinta, hal itu ada pada dirinya, baik dalam permasalahan duniawi maupun permasalahan dini. Sekali lagi, nah, dan juga sebaliknya, tidaklah seorang mukmin bisa beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia juga bisa merasakan atau dia membenci bagi saudaranya apa-apa yang dia benci, hal itu menimpa dirinya. Kalau dia benci dirinya tertimpa musibah, baik musibah yang bersifat duniawi, ya, maupun musibah yang bersifat dini, ya, maka hendaknya ketika dia tahu ada saudaranya tertimpa musibah tersebut, dia juga harus membencinya, bersedih, bukan malah merasakan senang. Nah, ini menjadi sifat atau karakteristik seorang mukmin. Maka khawatirlah azan yang Allah wajahkan. Maka sekaligus sebagai nasihat bagi kita semua terkait dengan hal ini adalah ketika kita menjumpai ada saudara kita yang terjatuh pada kesalahan, terjatuh pada sebuah ketergelinciran, maka hendaknya kita bersedih. Itu pertama yang harus dirasakan seorang mukmin, seorang mukminah. Ketika ada saudaranya mukminah yang lain terjatuh pada kesalahan, terjatuh pada ketergelinciran, maka hendaknya dia ikut bersedih. Nah, ini kewajiban pertama yang harus dia lakukan. Bukan malah senang, ya, bukan malah bahagia melihat saudaranya terjatuh pada kesalahan. Ini menjadi sikap dan karakteristik seorang mukmin, seorang mukmin. Dan kemudian Kemudian kewajiban berikutnya yang harus dia tunaikan adalah menyampaikan nasihat. Masih kita ingat tadi ayat Allah Subhanahu wa taala tentang karakteristik dan ciri-ciri sifat kaum mukminin, ba'duhum awliya'u ba'di, sebagian yang lain, sebagiannya adalah awliya, wali-wali bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Inilah karakteristik kaum mukminin dan kaum mukminat. Mereka hidupkan ukhuwah mereka, mereka isi dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dan tentunya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ini dibangun di atas sikap rahmat dan dilaksanakan di atas sikap rahmat. Dibangun di atas sikap rahmah, bukan dibangun di atas sikap dendam atau kebencian. Dan begitu pula ketika memberikan nasihat kepada saudaranya yang terjadi kepada kesalahan atau kekeliruan, hendaknya nasihat tersebut dibangun di atas rahmah, dibangun di atas ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, dan dilaksanakan dengan penuh rahmah kepada saudaranya. Karena khawatirlah rahimah wa rahimahumullah jami'an, ketika prinsip ini kita lalaikan, ketika prinsip ini kita lupakan, maka sangat rawan akan terjadi perselisihan di antara kaum mukminin maupun kaum mukminat. Ketika prinsip ini tidak kita indahkan, maka sangat rawan ukhuwah itu menjadi retak. Ukhuwahlah yang akan menjadi rusak. Nah, ketika prinsip ini tidak kita indahkan. Jadi sekali lagi, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar yang dibangun dan kita laksanakan di antara sama kita, itu hendaknya dibangun di atas rahmat dan dilaksanakan dengan penuh rahmat. Ketika kita menasihati saudara kita, di antara bentuk rahmat kita adalah dengan menasihatinya secara sirah, secara rahasia. Nah, tidak menyebutkan nasihat kita secara terang-terangan di depan orang banyak. Baik itu di alam nyata, di dalam majelis yang kita bisa bertemu langsung padanya, maupun di alam atau dunia maya. Jadi termasuk musibah yang melanda kita semua pada zaman ini. Kita dimudahkan untuk berbagai fasilitas teknologi, fasilitas komunikasi yang canggih. Di satu sisi adalah bermanfaat, namun di sisi lain jika tidak kita tempatkan sesuai dengan porsinya, maka akan menjadi wabah, maksudnya menjadi lebih besar. Maka kaum peminat yang misalnya memiliki grup-grup WhatsApp, tergabung dalam grup-grup WhatsApp, maka berhati-hati. Sangat sering atau sangat rawan terjadi ketika di sana ada komunikasi, obrolan, terkadang saudara kita terjatuh pada kesalahan. Maka yang kita lakukan adalah menasihatinya, akan tetapi dengan penuh rahmat dan dibangun di atas rahmat. Rif, kelemah lembutan. Di antara bentuk rif, kelemah lembutan, dan di antara bentuk hikmah ketika kita menasihati saudara kita adalah dengan menasihatinya secara sirrah, rahasia. Jangan menasihatinya secara terang-terangan di dalam grup tersebut misalnya. Itu termasuk nasrul uyub, menyebarkan aib saudara kita, dan itu dilarang di dalam agama. Hendaklah nasihat itu disampaikan lewat jalur pribadi misalnya, yang mana hal itu lebih membantu kita untuk bisa ikhlas di dalam menyampaikan nasihat, dan lebih menjaga diri kita dari sikap riya. Karena terkadang dan sering terjadi, nasihat itu disampaikan secara terang-terangan, namun naudzubillah dilandasi karena sikap ria. Ini loh, saya bisa menasihati. Sikap yang seperti ini sangat berbahaya. Maka di antara bentuk adab di dalam menyampaikan nasihat adalah disampaikan nasihat itu secara rahasia, sehingga saudara kita terjaga tidak sampai aibnya tersebar, atau jangan sampai saudara kita malu ketika kita menyampaikan nasihat tersebut. Ketika seorang malu dinasihati, maka seringkali yang terjadi dia akan menolak nasihat yang ia terima. Kenapa? Demikian. Kemudian apa di filah fahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Sebuah pertanyaan diajukan kepada Syekh Rabi bin Hadi al-Madhabi hafizahullahu ta'ala, yang mana pertanyaan ini terkait dengan al-ukhuwah baina salafiyyin wa salafiyyah, ukhuwah antara salafiyyin dan salafiyyah, yang mana dikeluhkan kepada beliau seringnya terjadi khilafat, perselisihan intern di dalam tubuh salafiyyin dan salafiyyah. Dikeluhkan kepada beliau seringnya terjadi kesalahpahaman di antara salafiyin. Mungkin akan kita bacakan nas pertanyaan dan jawaban beliau sebagai bentuk, sebagai bahan renungan bagi kita semua, dan mungkin sebagai bahan koreksi bagi kita semua. Mungkin selama ini jika terjadi kesalahpahaman, sebabnya adalah hal-hal yang akan beliau jelaskan, sehingga kita bisa mengoreksi sikap-sikap kita. Ditanyakan kepada beliau, Habibullah, semoga Allah menjaga anda wahai syekh, taktur ahyanan al-ikhilafat wasu' tafahum bayna salafiyin anfusih. Sering terkadang terjadi khilafat, perselisihan-perselisihan dan kesalahpahaman antara salafiyin sendiri. Fama tawjihukum, apa nasihat anda dan arahan anda, wa nasaihukum, dan nasihat anda agar mereka ini, kaum salafiyin, para salafiyin dan salafiyat, ala qalbi rajulin wahid, bisa menjadi, bisa bersatu hati-hati mereka, wayatafadu al-fitan wa nizarat, dan menghindari berbagai fitnah dan perselisihan. Beliau akan memberikan nasihat yang sangat penting bagi kita semua, yang dengannya kita bisa berusaha untuk menjaga ukhuwah ini, jangan sampai terkotori dengan berbagai hal yang bisa merusaknya. Kata beliau, Habibullah ta'ala, hadza nasyi'un 'an ad-dhaf fi taqwallah. Ada perselisihan ini dan kesalahpahaman yang terjadi ini sebabnya adalah muncul karena adab, karena kelemahan fitakullah, lemah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebab yang pertama adalah karena lemah takwa, wat-tabat, dan sebab yang kedua adalah lemah at-tabat, kekokohan di atas al-haq, lemah wal-istiqomah, dan kelemahan di dalam keistiqomah. Laukana unaka kababun wastiqomatun ala amdillah al-haq maratadik mitlahanil asyad. Jika para salafiyin dan salafiyat itu memiliki kekokohan dan keistiqomahan di atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang hak, maka engkau tidak akan mendapati hal-hal yang semacam ini, yaitu perselisihan dan kesalahpahaman yang semisal ini. Nah, walakin fihu fiunaga amrat, akan tetapi memang di sana ada, ini dia akan menjelaskan sebab yang kedua, kalau seperti yang pertama tadi, karena lemahnya takwa, lemahnya kokohan di atas salat dan lemahnya keistiqomahan, maka kemudian beliau akan menjelaskan sebab yang berikutnya. Walakin fi hunaka amrad nafsiyah, di sana memang ada amrad nafsiyah, penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit hati. Inilah yang juga sebab terbesar yang bisa merusak dan meretakkan ukhuwah di antara salafiyin dan salafiyah, yaitu adanya amrad nafsiyah, penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit qalbu, semisal hasad, ya. Hasad, tidak suka melihat saudara yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekedar rasa tidak suka saja ini sudah tergolong hasad. Melihat saudara yang mendapatkan nikmat, baik yang bersifat dunia maupun yang bersifat din, melihat saudaranya ya, nah, diberikan Allah kelebihan untuk bisa bertahun, baik dalam bidang tarbiyah maupun sebagainya, timbul rasa hasad, tidak suka dia, merasa tersaingi. Ini termasuk bentuk hasad yang tercela. Begitu juga penyakit-penyakit hati yang lain, riya, beramal yang dohirnya adalah amalan ibadah, namun dia niatkan karena mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia, dari makhluk. Ini penyakit hati yang sangat berbahaya dan bisa merusak ukhuwah. Sekali lagi, bisa merusak ukhuwah. Ta'awun, rajin ta'awun tapi tidak dibangun di atas ikhlas. Ta'awun tapi sekedar ya, ria. Wa'awunbillah. Begitu juga penyakit-penyakit hati yang lain, semisal al-kibar, yang didefinisikan Rasulullah SAW, al-kibar itu sebagai sikap batalul haq wa ghaddun nas, menolak al-haq wa ghaddun nas, meremehkan manusia, meremehkan saudaranya atau saudarinya. Yang al-kibar ini adalah bertentangan dengan sikap at-tawadhu, sikap at-tawadhu, rendah hati, yang hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nas hadis Rasulullah bersabda, "Inna Allah ta'ala auha ilayya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku, "Antawadhu," hendaknya kalian saling bertawadhu antara satu dengan yang lain, "hatta la yaqul ba'dukum 'ala ba'din," sehingga kalian tidak saling merasa tinggi antara satu dengan yang lain. Inilah sikap tawadhu. Hendaknya kita hiasi diri kita dengan sikap tawadhu. Ketika kita merasa diri kita lebih, ketika kita merasa diri kita lebih baik dari saudara kita, maka ketahuilah sikap tawadhu telah pupus dari hati kita. Ketika kita sudah merasa lebih pandai, lebih pintar, lebih bertakwa, lebih rajin ibadahnya dibanding saudara kita yang lain, maka ketahuilah itu telah menafikan sikap tawadhu pada diri kita dan akan melahirkan sikap kibir, meremehkan saudaranya. Wa'alaikumsalam. Begitu juga penyakit hati yang lain, hubut tasabur, hubut tasabur, cinta untuk tampil, senang untuk tampil, senang untuk dikenal. Ini berbahaya, bisa menjadikan, bisa menumbuhkan kebencian di dalam kalbu saudaranya, dan bisa meretakkan ukhuwah, merusak ukhuwah di antara salafiyin dan salafiyah. Sikap hubbut tasabbur, senang untuk tampil, atau hubbur riyasah, senang untuk memimpin, senang menjadi pemimpin, tidak mau diatur, tidak siap untuk dipimpin dan tidak siap untuk diatur, inginnya ngatur, dan dengannya memimpin. Nah ini juga berbahaya. Sikap dan penyakit hati yang seringkali merusak ukhuwah di berbagai tempat. Di berbagai tempat seringkali ukhuwah itu retak karena sikap-sikap yang seperti ukhuwah, cinta kepemimpinan, ukhuwah tersendur, ingin tampil. Mari ya, berbagai penyakit hati ini kata Syekh Habibullah Ta'ala bal yataqallasu min hadhihi al-amrad an-nafsiyah, maka hendaknya mereka para salafi dan salafiyah membersihkan jiwa-jiwa mereka dari berbagai penyakit hati. Nah, karena sangat besar dampaknya penyakit hati, dan manusia memang tidak bisa lepas dari penyakit hati. Tapi hendaknya dia berusaha untuk mengobati penyakit yang ada di dalam jiwa, karena dengan itulah dia akan bisa mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat kelak di yaumil qiyamah, yang bermanfaat ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan qalbu kita sehat, qalbu kita selamat dari berbagai penyakit hati. Kalau kita memiliki perhatian yang sangat besar terhadap kesehatan jasad kita, jangan sampai jasad kita, badan kita ini tertimpa berbagai macam penyakit, penyakit liver, penyakit tipes dan sebagainya, penyakit kanker, naudzubillah. Maka perhatian kita untuk menjaga kesehatan hati kita, menjaga keselamatan hati kita dari berbagai macam penyakit yang bisa merusaknya, harus lebih besar perhatian. Maka kata beliau Syekh Abi Hamidullah Ta'ala falyataqallasu min hadhihi al-amrad an-nafsiyah, hendaknya mereka membersihkan diri-diri mereka dari berbagai macam penyakit hati, walyathbutu walyastaqimu 'ala al-haq, dan hendaknya mereka kokoh di atas al-haq ya, kokoh di atas prinsip-prinsip sunnah, walyastaqimu dan istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqamah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa sayakununa mithla al-jasad al-wahid, maknanya ini dengan kita membersihkan jiwa kita dari berbagai macam penyakit hati dan kita berusaha untuk tabarat kokoh di atas al-haq serta istiqamah, maka dengan inilah ukhuwah bisa terjalin, bisa terjaga. Fa sayakununa mithla al-jasad al-wahid, maka kalian akan menjadi seperti tubuh yang satu. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, matalul mu'minina bitawadihim wa tarahumihim wa ta'atuhum wa ta'atuhum mithlul jasad. Permisalan kaum mu'minin yang sudah kita baca tadi hadisnya, di dalam kecintaan di antara sama mereka dan kasih sayang di antara sama mereka, permisalannya adalah seperti jasad yang satu. Tidak setiap yang minggu hukum, jika ada satu bagian tubuh saja yang terluka atau sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit tersebut di sehari wal humma, dengan rasa terjaga dan rasa demam. Nah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga ukhuwah al-imaniyah di antara sama kita, di antara kaum sesama kaum mukminin dan mukminat. Nah, yang dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan kita ini, amalan kita saling cinta mencintai karena Allah ini, Allah akan memberikan kepada kita naungan kelak di hari kiamat, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah iman dan takwa kita, dan bisa kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala bisawab, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.